Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillah fala mudillalah, wa ma yudlilu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalaka minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa takullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu takullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla mudasatin bid'ah, wa kulla bid'atun dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertama dan yang paling utama kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, terkhusus pada masa-masa pandemi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya menghidupkan majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu merupakan wasilah tersampaikannya dakwah Ahlus Sunnah. Sehingga di sini sepantasnya yang pertama bagi Ahlus Sunnah mensyukuri kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada penguasa yang telah memberikan kemudahan-kemudahannya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan menjaga majlis-majlis ilmu, menjaga keikhlasan dan kesemangatan. Dan kita bersyukur berterima kasih kepada pemerintah dengan mendoakan kebaikan-kebaikan mereka. Itu seharusnya dilakukan oleh kita Ahlus Sunnah. Betapa banyak majelis-majelis ilmu hari ini tidak bisa hidup, disebabkan tidak memungkinkan adanya majelis di situ. Adapun antum di sini ya ibadallah, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, kemudian diizinkan oleh pemerintah. Jadilah orang yang bersyukur dengan terus menjaga nikmat ini, karena kita tidak tahu umur kita tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini. Sehingga kami sampaikan terima kasih juga kepada asatidah yang berkenan meluangkan waktunya dan ilmunya duduk di majlis ini, di mimbar ini. Kami sampaikan kepada mereka jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian pula kepada ikhwanna semuanya, para aba, para syabab yang ada di komplek ini, jangan bermalas-malasan tidak duduk di majlis ilmu, hanya sekedar duduk-duduk ngopi, ngobrol yang tidak bermanfaat. apalagi perkara-perkara yang tidak penting urusannya, kecuali perkara-perkara yang memang harus diselesaikan dengan harus meninggalkan majelis ilmu. Maka barakallahu fikum, marilah kita terus menghidupkan apa yang Allah Ta'ala berikan dari kemudahan ini dengan menjaganya, bersemangat dan menjaga keikhlasannya. Kesemangatan tanpa ikhlas tidak bermanfaat, namun kesemangatan penting karena kita adalah sebagai contoh bagi kaum muslimin. Ahlus sunnah salafiyin adalah mereka orang yang menjadi contoh bagi orang lain. Hisbiyin, sururiyin, orang awamnya melihat kita. Bagaimana ahlus sunnah? Bagaimana salafiyin? Apakah taat kepada pemerintah apa tidak? Apakah bersemangat bermajlis ilmu atau tidak? Dilihat dan dinilai. Maka ma'asyiral muslimin ikhwanna yang kami cintai dan kami hormati, betul-betul setelah kita melakukan apa yang menjadi keputusan penguasa kita, meliburkan aktivitas-aktivitas kerumunan massa dan yang sejenisnya, dan sekarang kita kembali dimudahkan oleh Allah Ta'ala, penguasa mengizinkan kepada mahat ini untuk menghidupkan majelis ilmu. Tentunya harapan mereka sebagaimana yang kita inginkan, keselamatan jiwa-jiwa kita, kebaikan keluarga kita, terapkanlah protokol. Terapkan protokol sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa, dan itu ibadah. Dan juga ikhlaskan itu semua. Sehingga insya Allah apapun kondisi kita yang menimpa diri-diri kita, baik itu hal yang itu tidak mengenakan ataupun yang mengenakan, maka semoga Allah Ta'ala terus menjaga diri kita di atas siratal mustaqim, dan Allah Ta'ala menerima segala apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sungguh sesuatu yang memprihatinkan. Dikala penguasa sudah mengizinkan duduk di majelis ilmu, salat berjamaah, dalam kondisi ada penerapan protokol, seorang muslim, apalagi di ahlus sunnah, bermalas-malasan. Jauhilah sifat malas beribadah, karena itu sifatnya orang munafikin. Wa idza qamu ila salat qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholat, mereka menegakkan dengan malas-malasan. Seorang yang bertauhid, yang ngerti setiap nafas yang dia hirup dan dia keluarkan adalah nikmat, dan dia diciptakan untuk beribadah. Sehingga setiap tarikan nafas dan yang nafas yang dia keluarkan haruslah ada nilai ibadah. Tidurnya dia, makannya dia, berjalannya dia, jangan lupa ada nilai ibadah. Sehingga hidup yang pendek, umur yang pendek, bermanfaat di hari kiamat. Kehidupan yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin, ini kami sampaikan mengingat barakallahu fikum, kondisi yang memang sebagian ma'had ada yang belum mampu menghidupkan majlis ilmu. Ada yang mampu paling sepekan sekali. Walhamdulillah di sini, di ma'hadnya antum ini, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Setelah ada izin dari penguasa, kemudian yang kedua adanya asatidah al-fudala. Maka marilah kita jaga apa yang Allah Ta'ala berikan dari kenikmatan yang besar ini, sehingga dengan kita menjaga, Allah pun menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jaga betul. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga dirimu, menjaga anak-anakmu, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. setelah kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Jangan sampai kita mengharapkan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, sementara kita tidak mampu dan tidak mau mewujudkan kesolehan pada diri kita. Demikian ya ibadallah, karena sesungguhnya dengan adanya pandemi ini, abna kaum muslimin diuji dengan ujian yang berat, yang lebih berat daripada COVID-19. Kalau musibah COVID, sakit, kalaulah berujung kematian, kebaikan. Tetapi musibah yang mengerikan adalah dosa dan maksiat yang semakin mudah dilakukan oleh abna kaum muslim. Dengan HP-HP mereka, anak-anak yang masih di bawah umur bebas melihat dan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Ini musibah. Karena kebodohan adalah musibah yang besar. In kunta la tadri fa musibah. Kalau kamu tahu, kalau kamu tidak tahu, itu musibah. Kata Ibnu Qayyim, wal jahlu da'un qatil. Yang namanya kebodohan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap syariatnya, da'un qatil, penyakit yang membinasakan. Fasifa'uha, maka sifa'uha, maka obatnya. Fasifa'u amran, fasifa'uhu amran, fitarkibi murtaki, fitarkibi murtakibani. Obatnya hanya dua, ya, Al-Quran was-sunnah. Maka pelajari dua kitab ini, Al-Quran dengan pemahaman salaf, was-sunnah dengan praktek para salafun as-salih. Pelajari itu dengan semangat. Semoga majlis-majlis yang kita hidupkan akan jadi sebab Allah menurunkan rahmatnya, sakinahnya, dan Allah memberikan rahmat untuk kita selalu di atas ahlus sunnah. Ma'asyiral muslimin, pelajaran kita pada malam ini melanjutkan apa yang telah kita baca dari hadis dalam kitab Syarah Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, pada hadis tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis ke-8 dalam bab, atau hadis nomor 191. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman, melihat cincin. Min dahabin, yang terbuat dari emas. Cincin terbuat dari emas. Fi yadi rajulin, di tangan seorang. Maksudnya di jari tangan seorang. Fanaza'ahu fatarahahu. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi naza' menarik dengan kuat. Wa fatarahahu, langsung dibuang. Pakai fa. Fatarahahu, tarik dengan cepat, dibuang cincin itu. Wa qala, dan beliau bersabda, ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Salah satu dari kalian bersengaja, ya'mudu bersengaja, ya'madu ahadukum bersengaja, salah seorang dari kalian memakai bara api. Ila jamrah minan nar, memasang bara api. Dan dia jadikan bara api itu fi yadihi, di tangannya, di jarinya. Faqal faqila li rajul ba'da ma dhahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menasehati, menyampaikan nasihat bahwasanya setelah beliau pergi, Rasulullah sallam pergi, maka dikatakan kepada orang ini, orang yang diambil cincin dari emas dan dibuang, khud khatamak, ambil cincinmu. Intafi bihi, manfaatkan cincin itu. qala. Maka laki-laki itu mengatakan, wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, saya tidak akan mengambil cincin, ya, saya tidak akan mengambil selamanya cincin yang telah dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Barakallahu fik. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini kata Syekh Utsaimin pada faidah hadis, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini dalilun ala isti'mali syiddah fi taghyiril munkar idza da'atil hajatu ila dzalik. Hadis ini merupakan dalil menggunakan asyiddah, ketegasan, sikap yang tegas di dalam taghyir, merubah kemungkaran. Kapan diperlukan adanya sikap yang tegas, perbuatan yang tegas? Idza da'at al hajja ila dzalik, kalau hajat membutuhkan cara itu. Nah, kalau hajat membutuhkan demikian itu. Lianna nabiyya, dikarenakan nabi, apa dalilnya? Kalau nabi melakukan taghyir, merubah kemungkaran dengan sikap yang tegas, diambil cincinnya, dilempar. Lam yakul, karena nabi tidak mengatakan kepada laki-laki ini, inna dhahaba haram, fala talbisuh. Emas itu haram, jangan kamu pakai. Atau nabi alaihi salatu wasalam tidak mengatakan, fakhla'hu, fakhla'hu, lepaskan cincin itu, dengan bahasa yang lembut. Tapi langsung diambil, dibuang, tegas sekali. Bal huwa binafsihi khala'ahu wa tarahahu fil ab. Bahkan beliau sendiri, nabi sallallahu alaihi wasallam, khala'ahu, yang melepas, wa tarahahu, dan melempar ke tanah. Wa ma'lum, di sini dalil bahwasanya taghyiril munkar, merubah kemungkaran, kadang dibutuhkan sikap yang tegas. Bukan sekedar nasihat, bukan sekedar memberi pengertian, tapi sikap yang tegas kalau ada hajat. Ini yang pertama, kalau ada hajat. Ya, harus diingat. Wa ma'lum anna hunaka farqan baina al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Juga hal yang diketahui, dimengerti, di sana ada perbedaan antara amal ma'ruf nahi munkar wa baina tahyiril munkar, dan merubah kemungkaran. Ini sisi kedua. Dilakukan sikap syiddah apabila ada hajat. Yang kedua, harus dimengerti adanya perbedaan antara amar ma'ruf dan nahi munkar dengan taghyir, merubah. Lianna taghyira al-munkar yakun min di sultah qadirun. Karena yang namanya merubah kemungkaran, taghyiril munkar, yakun min di sulpanin qadir, dari sisi orang yang memiliki sultah, kemampuan atau kekuasaan, dan punya kemampuan, punya kekuasaan dan punya kemampuan. Dia punya kekuasaan, mampu apa tidak? Ini yang penting. Karena kadang ada orang punya kemampuan, punya kekuasaan, dia tidak mampu memanfaatkan kekuasaannya. Ini yang perlu diingat. Contoh orang yang punya kekuasaan, siapa contohnya? Mislu al-amir. Wa man ja'alahu taghyiruh. Contohnya al-amir, pemimpin, penguasa. Dan orang yang dijadikan oleh penguasa untuk merubahnya. Contoh kedua, misalnya presiden punya anak buah untuk melakukan merubah kemungkaran. Tim amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya. Contoh kedua, orang yang punya kekuasaan, ar-rajulu fi ahli baitih. Suami, seorang suami memiliki kekuasaan terhadap keluarganya, anak dan istrinya. Kalau istrinya melakukan kemungkaran, dia bisa bersikap tegas. Kalau kamu keluar rumah masih terus demikian tidak berhijab, maka seakan demikian. Disikapi dengan tegas. Tentu ini kalau ada hajat. Karena tidak semua orang diperlakukan dengan sama. Ada orang yang keras wataknya, ada orang yang lembut wataknya. Dilihat keadaan istri dan anak kita. Barakallahu fikum. Anak itu sedang main gitar, sudah diingatkan musik haram. Berulang-ulang diingatkan, dengan lembut diingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, sudah ambil, ya, ambil alat itu, buah, ya. Itu sebagai sikap yang tegas dan itu sangat berpengaruh bagi anak. Apa pengaruhnya? Ini betul-betul kawat. Buktinya apa kawat? Orang tua marah dan melempar. Ya. Itu kalau ada hajat. Dan itu kalau kita punya kekuasaan. Karena itu rumah-rumah kita, itu anak-anak kita, darah daging kita sendiri. Barakallahu fiik. Wa fi baitiha wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis dengan itu. Barakallahu fiikum. Fa hada lahu sultah. Pemimpin ataupun seorang suami punya kekuasaan. An yughayyira biyadihi, untuk merubah kemungkaran dengan tangannya sendiri. Dia rubah dengan tangan. Barakallahu fiik. Wa illam yastati, kalau tidak mampu pakai tangan, fabilisani, baru dengan lisan. Tidak punya kekuasaan. Kemampuan kita hanya bicara dan bicara. Lisan dan lisan, bicara. Ingkari kemungkaran. Wa illam yasati, kalau bicara saja tidak mampu, tidak enak, berat, tidak punya ilmunya, fabiqalbihi, dengan hatinya. Itu sudah termasuk mengingkari kemungkaran, merubah kemungkaran. Antum diundang tidak datang dalam suatu acara yang bid'ah, tidak mau datang, itu sudah cukup di antara bentuk mengingkari dengan hati. Ya. Barakallahu fikum. Wa amal amru fahuwa wajib bikulli hal. Lihat di sini. Itu kalau yang namanya istimalu syiddah, pertama ada hajat, yang kedua punya sultah. Baik. Makanya ketika tidak punya kekuasaan melakukan, merubah kemungkaran dengan sikap yang keras, akan terjadi kerusakan yang lebih berat, ya. Dulu ada kelompok namanya Front Pembela Islam. Mungkin sekarang sudah dibekukan. Ingin merubah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dengan tangannya, dengan pedangnya bahkan. Ketika dia merubah kemungkaran dengan syiddah tadi, karena dia tidak punya kekuasaan, apa yang terjadi? Kerusakan. Iya. Barakallahu fikum. Nah sekarang, ini perbedaan antara amar ma'ruf dengan taghyir al-munkar. Amal amru fa huwa wajib bi kulli hal, adapun memerintahkan yang ma'ruf itu kewajiban pada setiap keadaan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wajib bi kulli hal. Amar ma'ruf nahi munkar kewajiban pada setiap keadaan. Li'anahu laisa fihi tahyir, karena itu bukan termasuk merubah. Atau melihat ada syabab masuk masjid, rambutnya barakallahu fikum diberi warna merah, kuning, coklat, padahal masih muda, belum putih, ya. Belum putih rambutnya sudah dimodel-model. Bukan anak antum, bukan anak antum, bukan saudara antum, sekedar dia itu adalah orang yang biasa ke masjid. Antum pegang pundaknya, ya abnai, wahai anak saya, barakallahu fi, Antum tahu tidak, ini tidak boleh dalam syariat. Amar ma'ruf tidak boleh. Maka jangan melakukan hal ini. Antum bukan ustaz, antum bukan seorang yang punya kelebihan sisi kemampuan bicara ilmu, tapi mengerti dalilnya ini tidak boleh. Mengingatkan itu pada setiap keadaan. Kalau antum mampu, dekati dia. Jangan nunggu lagi ustadznya saja yang bicara. Antum juga bisa bicara. Kenapa nunggu ustadznya? Apalagi itu kalau anak antum. Ingat, tidak boleh. Bal fihi amrun bil khair wa nahyu anis syarr wa fihi aidun da'watun ilal khairi wal ma'ruf wa ila tarkil munkar. Bahkan di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar wa nahyu anis syarr, dan dalamnya juga da'watun ilal khair, mengajak kebaikan, mengajak dengan cara yang ma'ruf, ila tarkil mungkar, untuk meninggalkan kemungkaran. Fahadihi salasu maratib, maka inilah ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, da'watun, dakwah, mengajak, ngajak-ngajak orang ya. Mungkin bisa dengan tulisan, temboknya ditulisi dilarang apa namanya menghirup rokok. Nah, ini sudah mengajak orang jangan rokok, mengingkari kemungkaran. Anda tidak bicara, tembok yang bicara, tulisan mengajak. Kita tidak bicara, cuma temboknya ditulisi dilarang merokok, pakai hijab, itu juga dakwah. Barakallahu fiik. Wa amrun wa nahyun, yang kedua, perintah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Merintah, jadi bicara. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, tahyir, merubah. Jadi mengajak dulu, ingatkan, baru tingkatan ketiga. Amma da'watu, adapun dakwah, berdakwah, mislu seperti ayakum, ayakuma ar-rajulu khatiban finnas, seperti seorang berkhutbah di tengah manusia. Insyaallah antum punya kemampuan berkhutbah, manfaatkan khutbah untuk dakwah. Dakwatul tauhid, dakwatul sunnah, ajak mereka kepada manhaj salaf. Ketika ada kesempatan, antum punya kemampuan khutbah, manfaatkan. Ya'iduhum wa yudzakiruhum. Ya'iduhum, memberikan pelajaran, nasihat. Wa yudzakiruhum, mengingatkan mereka. Wa yad'uhum ilal huda, mengajak mereka kepada petunjuk ilmu yang bermanfaat. Al huda, al ilmu nafi'. Qul innal huda hudallah, petunjuk itu adalah petunjuk yang datang dari Allah. Berdakwah dengan ilmu. Yang kedua, tingkatan al amru, perintah. Wa in fa'an ya'mura, fa an ya'mura amran wajihan ila shakhsin muayyan, memerintahkan kepada orang muwajihan, diarahkan kepada orang tertentu. Perintah tapi diarahkan kepada orang tertentu, au ila ta'ifah muayyanah, atau kelompok tertentu. Contohnya apa? Kepada orang tertentu. Antum punya anak, ya fulan, ihris ala sholat. Hei fulan, bersemangat kamu dalam menegakkan sholat. Amar ma'ruf. Utruk al-kadiba, tinggalkan kedustaan. Jangan suka berdusta. Namanya amar ma'ruf. Utruk il-hibah, tinggalkan menghibah. Wa ma'asbah dalik, dan yang sejenis dari itu. Ini namanya al-amr, memerintahkan. Yang ketiga, at-tahyir. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Wa in fa an yughayyira hadha asy-syai yuziluhu 'anil munkar ilal ma'ruf, yakni merubah sesuatu, merubah sesuatu. Atau yuzil, apa itu yuzil? Melenyapkan, menghilangkan dari kemungkaran menjadi al-ma'ruf. Dari hal yang mungkar menjadi ma'ruf. Dari hal yang dia terjatuh kepada syirik dirubah menjadi tauhid. Dari bid'ah kepada ma'ruf as-sunnah, dari kemaksiatan kepada ketaatan, merubah. Kama sana'an nabi. Nah, di sini sebagaimana yang dilakukan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina naza'a al-khatam min sahibihi naz'an wa tarahahu 'alal ardi tarhan. Sebagaimana dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam mencabut cincin dari temannya, sahabatnya, naz'an dengan sekali cabutan, dan melemparkan ke bumi, ke tanah dengan betul-betul dilempar begitu saja. Iya. Ini namanya tahyir al-munkar. Nabi tahu, sallallahu alaihi wasallam beliau mengerti. Sahabatnya ini orang yang ngerti hukum haramnya memakai cincin bagi laki-laki. Dia tahu. Bukan enggak tahu, dia tahu. Buktinya Nabi tahu. Karena beliau mengatakan ya'madu, bersengaja, ya. Bersengaja berarti dia tahu. Makanya tingkatan yang harus dilakukan kepada orang ini langsung diambil, dibuang. Bukan ya fulan ini haram, tidak boleh laki-laki pakai cincin emas, enggak boleh. Tingkatannya bukan lagi amar ma'ruf. Tingkatannya sudah diambil, dibuang. Dan masya Allah, sahabat ini tidak marah. Sahabat ini tidak marah dan membentak, membalas kepada beliau. Bahkan beliau tambah baik. Tambah baik keadaan. Apa tadi bukti tambah baik apa? Ayo ambil saja. Diingatkan, ambil cincinmu. Bisa dijual atau dihadiahkan. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang yang ikhlas. Perhatikan di sini, orang kalau mengingkari kemungkaran dengan ikhlas, hasilnya masya Allah, bagus. Apalagi bukan karena dendam. Apalagi bukan karena jengkel, karena hawa nafsu. Ikhlas mengharap pahala Allah. Buahnya bagus sekali. Wallahi, demi Allah, saya tidak akan mengambil cincin itu selama-lamanya. Lihat, padahal cincin bagi dia halal. Bisa dijual, bisa dihadiahkan. Tetapi tidak mau. Betul-betul ini pengaruh yang kuat di hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mencontoh ketika amar ma'ruf ikhlas, bukan karena dendam, bukan karena emosi, hawa nafsu maksud saya, tetapi mengharap pahala. Kalau teman kita itu berubah jadi baik, kalau dia jadi baik, kita dapat pahalanya. Itu yang kita harap. Bukan balasan dunia. Bukan balasan kemudahan-kemudahan fasilitas dunia. Nanti saya dapat kemudahan dunia dari dia ini dan itu. Tidak. Yang penting dia jadi baik. Beribadah dengan benar. Itu sesuatu yang seharusnya kita ambil faidahnya dari dakwah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Faidah berikutnya yang kedua, wa fihi aidan. Di dalam hadis ini juga dalilun, dalil ala jawaz itlafi ma yakunu bihil munkar, bolehnya itlaf membinasakan, membinasakan sesuatu yang ada padanya kemungkaran. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam tarahahu lamma naza'ahu min yadihi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam melempar, melenyapkan dari jari orang ini, dari tangannya setelah dicabut, dan tidak mengatakan khudhu wa a'tihi wa ahlak, ambil cincinmu yang sudah saya lempar, wa a'tihi ahlak, ambil berikan kepada istrimu masalan. Tidak. Walihada kana min fikhi hadar rajul. Oleh karena itu, kefakihan sahabat ini, anahu lama kila, setelah diingatkan kepadanya, khud khatamak, ambil cincinmu itu, walaupun sudah dilempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kefakihan sahabat ini? La akhudu khataman tarahahun nabi. Saya tidak akan mengambil cincin yang sudah dilempar nabi. Nabi saja tidak berkenan, ya. Apalagi saya tidak mau lah. Sesuatu yang nabi benci, saya pun membenci. Padahal halal bagi dia. Li'anahu fahima, karena dia paham anna hada mimbab ta'zir. Beliau paham, sahabat ini paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan tegas itu sebagai hukuman. Ta'zir sebagai hukuman. Dia sudah tahu ilmunya. Diberi ta'zir wa itlahuhu alaih, dan beliau memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar tadi, melenyapkan dari jarinya. Orang ini paham kenapa dilempar? Haram. Tidak pantas bagi laki-laki pakai cincin emas. Li'anahu hasolat bihil maksiyah. Karena dengan adanya cincin di jarinya, itu akan menjatuhkan orang itu kepada kemaksiatan. Wa syai' alladhi tahsulu bihil maksiyah aw tarkul wajib la haraj 'alal insan ayat lafahu intiqaman min nafsihi bi nafsihi. Sehingga kata Syekh, sesuatu yang menghasilkan dengan sesuatu itu satu kemaksiatan, suatu perkara yang menjadikan sebab dengan sesuatu itu kemaksiatan, atau menjadi sebab meninggalkan satu kewajiban. Apa yang dikatakan Syekh? La haraj 'alal insan. Tidak ada dosa bagi seorang untuk melenyapkannya karena dia marah terhadap dirinya dengan adanya barang itu. Barakallahu fikum. Antum punya sesuatu, tetapi sesuatu itu menjadikan antum meninggalkan yang wajib. Begitu diingatkan, antum marah dengan sesuatu itu. Antum marah dan membinasakannya karena sebab meninggalkan kewajiban dengan sesuatu itu. Kama fa'ala Nabiullah, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Hina uridat alaihil khiyalul jiyad, ketika Allah berikan kepadanya, diberikan oleh Allah kenikmatan kepada dia. Apa itu? Kuda-kuda yang jiyad, yang bagus. Kuda-kuda yang sangat bagus, yang bisa pagi dan sore siap tunduk kepada perintahnya Nabi Sulaiman. Itu uridat alaihi bil asi safinat al-jiyad. Maka kata beliau, ketika Nabi Sulaiman diberi kuda-kuda yang sangat bagus, ya, maka ketika itu kata hatta, apa selanjutnya? Walaha laha melalaikan. Kuda-kuda itu laha melalaikan kepada Nabi Sulaiman. Hatta gharabat asyamsu, melalaikan dari sholat asar sampai matahari tenggelam. Ya, asik melihat kuda yang lari, dipanggil mendekat, dinaiki langsung bisa lari sampai tenggelam matahari. Fastaghala biha an salatil asr fafatathu, sampai menyibukkan kuda-kuda yang bagus ini, kendaraan yang bagus ini, terluputkan atau menyibukkan, sampai menyibukkan dari salat asar. Fafatathu, maka kuda-kuda ini apa dalam ayat fatafika mashan bisuq wal a'naq, dipotong, ya, dipotong pada suq kakinya, wal a'naq, dan lehernya. Ya. Karena apa? Karena kuda-kuda ini yang menjadikan melalaikan, menyibukkan sampai matahari tenggelam baru salat asar. Karena meninggalkan apa berarti? Meninggalkan kewajiban. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam surat Sad ayat ke-33. Faqala ini ahbabtu hubbal khair hatta tawarat bil hijab ya rudduha alayya fatafika mashan bisuq wal a'la atlafaha intiqaman li nafsihi. Di sini disebutkan sumata abiha alaihi salatu wasalam ja'ala yadribuha, kemudian Nabi Sulaiman memanggil kuda-kuda itu kemudian dipukul, ya'qiruha dipotong, aqar itu dipotong, wa yaqta'u a'naqaha dipotong apa namanya leher-lehernya unuknya, kama qala ta'ala seperti yang disebutkan oleh ta'ala dalam surat Sad 33, fatafika mashan bisuq wal a'naq atlafaha intiqaman min nafsihi liridallah. Nabi Sulaiman membinasakan karena marah, minafsihi pada dirinya marah. Kenapa marah? Asik melihat kuda-kuda yang lari dan mendekat sampai datang matahari tenggelam baru salat asar. Itu yang membuat dia marah. Akhirnya apa? Atlafaha, dibinasakan. Kenapa? Liridallah, untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha ro'al insan anna syai'an min malihi. Sehingga kata syih, apabila ada seorang melihat sesuatu dari hartanya, alhaha, yang melalaikan. Ya, karena harta itu kadang melalaikan. Anta'atillah, menjalankan ketaatan Allah, sholat, ta'lim, itu ketaatan. Punya harta, lalai ngaji, lalai ta'lim, lalai sholat, karena harta. Warada ayat lafaha intiqaman minafsihi, kemudian dia tersadar. Gara-gara saya punya mobil bagus, motor bagus, istri baru, tidak pernah lagi ibadah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu ujian, harta ujian. Jangan sampai menjadikan kita lalai. Ya. Kalau antum punya sesuatu yang melalaikan seperti itu, kata Syekh, dari harta, mungkin tadi kendaraan, biasanya melalaikan. Wa arada ayatullah fahu, lalu karena harta tadi kendaraannya misalnya melalaikan dia dari ketaatan dan ingin membinasakan, lah dosa jual aja lah daripada melalaikan ketaatan. Atau barakallahu fikum, dilenyapkan sebagai intiqam, marah terhadap dirinya gara-gara motor ini, gara-gara HP ini misalnya. Wa ta'ziran, dan sebagai ta'zir, hukuman atas dirinya. Fa inna dzalik la ba'sa bihi, kata Syekh Utsaimin, yang dia lakukan seperti itu tidak mengapa untuk mendapatkan ridho Allah. Seorang santri begitu punya HP, lupa murojaah, lupa duduk di majelis ilmu, lupa berangkat ke ma'had, sibuk dengan HP. Gara-gara HP. Daripada melalaikan HP ini dari menjalankan tolabul ilmi, taat kepada Allah, saya lempar saja HP ini. Masya Allah, dia bertaubat, kembali bersemangat tolabul ilmi. Ini kata Syekh, la ba'sa bih, tidak mengapa, karena yang demikian itu, barakallahu fikum, hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mengumpulkan kesenangan harta dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.